Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man qala amma ba'd. Kita masih membaca hadis yang ke-21. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu kisah taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua sahabatnya radhiyallahu anhuma. Naam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya menjelaskan tentang jujurnya taubat Ka'ab bin Malik, Murar bin Rabi', Hilal bin Umayyah, sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah pada ayat yang 118. Nah, setelah itu Allah menutup ayatnya pada lanjutan ayat yang 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah, hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah. Limadha? Karena shidqa miftahu kulli khairin. Karena kejujuran adalah kunci segala kebaikan. Nah, kejujuran kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-sidqu miftahu kulli khair. Naam. Dalam kitabnya Al-Istiqamah. Baik. Qala Ka'ab. Berkata Ka'ab, "Wallahi ma an'ama Allahu 'alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadani Allahu lil-Islam a'dama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam alla kuna kadhabtuhu fa ahlika كما هلك الذين كذبوا." نعم. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء لما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Berkata Ka'ab, demi Allah, ma an'ama Allah alayya min ni'matin qat, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberi nikmat kepadaku dari nikmat apapun setelah Allah memberi hidayah kepadaku untuk memeluk Islam. A'adhamu, yang lebih besar, fi nafsi, pada diriku. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepadaku dari nikmat apapun yang saya rasakan setelah Allah memberi hidayah kepadaku untuk memeluk Islam, lebih besar. Naam, pada diriku, min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan kejujuranku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat yang besar ketika beliau berbicara dengan jujur di hadapan Rasulullah. Ini nikmat yang terbesar. Nah, setelah Islam, setelah Allah berhidayah kepada beliau untuk memeluk Islam, alla akuna kadzabtuhu, yani saya benar-benar tidak akan berdusta di hadapan beliau. Ini makna la di sini lam la zaidah. Ini andai kata saya benar-benar berdusta di hadapan beliau, fa ahlika, maka saya akan binasa. Maka saya akan binasa. Ka'ab menyampaikan bahwasanya nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Naam. Setelah dia berkata jujur di hadapan Rasulullah sallam. Naam. Yang kalau seandainya dia berkata dusta di hadapan Rasulullah, maka dia akan binasa. Naam. Seandainya saya berkata dusta di hadapan Rasulullah, fa ahlika, maka saya akan binasa. Bi kasril lam, fa ahlika. Kama halaka alladhina kadzabu, sebagaimana telah binasa orang-orang yang berdusta. Sebagaimana telah binasa orang-orang yang berdusta di hadapan Rasulullah. Dari kalangan orang-orang munafik. Inna Allah Ta'ala qala lilladhina kadzabu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang berdusta. Hina anzal al-wahya syarra ma qala li ahadin. Ketika Allah menurunkan wahyu, syarra ma qala li ahadin, syarra al-qawl, yang berisi tentang ucapan yang lebih buruk dari apa yang dikatakan oleh seorang kepada yang lainnya, ya, untuk memburukkan, menjelekkan orang-orang munafik. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat 95-96, sayahlifuna billahi lakum idhan qalabatum ilayhim litu'ridu anhum. Mereka, kata Allah, mereka nanti akan bersumpah. Mereka nanti akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Allah memberitakan kepada nabinya, mereka kelak akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Billahi, bismillah, dengan nama Allah. Demikianlah yang dilakukan orang-orang munafik. Idza qalabtum, jika engkau telah kembali, engkau kembali pulang dari perang Tabuk. Naam. Idza qalabtum ilaihim, jika engkau telah pulang, naam, kembali kepada mereka, pulang dari perang Tabuk, litu'ridu anhum, agar engkau berpaling kepada mereka. Jadi mereka mengemukakan alasan agar kemudian Rasulullah menerima alasan mereka. Dan demikianlah kenyataannya, Rasulullah menerima uzur orang-orang munafik, bahkan membaiat mereka, naam, memintakan ampun untuk mereka. Jadi mereka bersumpah di hadapan Rasulullah agar Rasulullah sallam menerima alasan mereka, naam, uzur mereka. Fa'aridu anhum, maka berpalinglah, kata Allah, dari mereka, berpalinglah engkau dari mereka. Innahum rijsun, ya, sungguhnya mereka rijs, naam, najis, ya, ini kotor. Apa yang dimaksud dengan kotor di sini? Ini naam, batin-batin mereka, ya, akidah mereka, keyakinan mereka. Sebagaimana diterangkan para ulama. Naam. Wa ma'wahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Naam. Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yahlifuna lakum litardaw anhum. Mereka bersumpah kepadamu di hadapanmu. Naam. Litardaw anhum, agar engkau ridho kepada mereka. Ya, karena Rasulullah SAW tidak mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Naam. Li'annakum la ta'lamuna sarairahum. Karena engkau Muhammad tidak tahu. Ya, kalian tidak tahu apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka sembunyikan. Naam. Fa in taradaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Dan jikalau engkau ridha kepada mereka, naam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada orang-orang yang fasik. Naam. Jadi walaupun Rasulullah SAW ridha kepada mereka, dalam keadaan beliau tentunya adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, mana fa'ahum, tidak memberikan manfaat kepada mereka. Jadi walaupun Rasulullah SAW ridha kepada mereka, menerima uzur, bahkan mendoakan mereka, naam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala la yarda 'anil qaumil fasiqin. Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik. Naam. Oleh karena itulah tentunya seseorang tidaklah mencari ridha manusia sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka hanya suka mencari ridho manusia, ridho makhluk, yang hal itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di kemudian hari manusia pun akan murka kepada mereka. Man iltamasa ridho an-nas bi sakhatillah, na'am, sakhata Allah alaihi wa askhata alaihin nas. Jadi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala, atau barang siapa yang mencari nam ridha manusia yang dengannya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, dan Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya. Terkadang sebagian orang ketika mencari ridho manusia disenangi oleh manusia, namun hal itu mendatangkan kemurkaan Allah, Allah murka kepadanya, dan di kemudian hari manusia pun tidak suka kepadanya. Naam. Tayyib. Kemudian berkata Ka'ab, qala Ka'ab, kunna qulitna ayuhat thalathatu an amri ulaika alladina qabila minhum رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. نعم. Kemudian kata Ka'ab, كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك. Adalah urusan kami bertiga ditangguhkan, ya, dari urusan orang-orang yang Rasulullah SAW menerima dari mereka. Jadi urusan kami bertiga, itu kata Ka'ab, perkara kami bertiga, nah, ditangguhkan dari perkara atau urusan mereka, orang-orang yang Rasulullah SAW menerima udzur dari mereka, ya, qabila minhum al-udzur hina halafu lahu, ketika mereka bersumpah di hadapan Rasulullah SAW. Fabayahum, lalu Rasulullah SAW membaiat mereka. Wastaghfara lahum, dan memintakan ampun untuk mereka. Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana. Wa arja'a wa akhara. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana. Rasulullah sallam mengakhirkan urusan kami. Mengakhirkan perkara kami. Menangguhkan perkara kami. Hatta qada Allah taala fihi bidzalik. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan tentang hal tersebut. Nah. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Wa 'ala thalathati alladhina khulifu," dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan, "Wa laysa alladhi dzakara mimma khulifna takhallufuna 'anil ghazwi," dan bukanlah yang disebutkan, yang Allah sebutkan dalam ayat ini, bukanlah dari orang-orang yang ditangguhkan, maksudnya yaitu tertinggalnya kami dari perang Tabuk. Anil ghazwi, anil ghazwi, ghazwat Tabuk. Ini bukan yang dimaksud dalam ayat ala thalathatil ladzina khulifu, ini mereka yang ditangguhkan, mereka yang tidak ikut serta, bukan begitu maksudnya, yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Namun yang dimaksud khulifu anit taubah. Nah, sebagaimana ditafsirkan oleh Ikrimah. Nah, jadi terhadap tiga orang yang mereka ditangguhkan penerimaan tobat mereka. Jadi Ka'ab bin Malik menjelaskan, menafsirkan ayat ini, bahwasanya bukanlah yang dimaksud di dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang ayat tersebut, "Ala thalathati alladziina khulifu," bukanlah yang dimaksud yaitu tertinggalnya kami pada perang Tabuk. Tidak ikut sertanya kami dalam perang Tabuk. Wa innama huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa i'tadara ilayhi fa qabila minhu. Akan tetapi, nah, jadi maksud adalah, nah, penangguhan Allah Subhanahu wa taala kepada kami, atau pengakhiran, nah, urusan kami. Takhlifuhu ay takhlifullah iyana wa irja'uhu, ini wa ta'khiruhu amrana. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, kata Ka'ab bin Malik, akan tetapi yang dimaksud adalah penangguhan Allah Subhanahu wa taala kepada kami, ini terkait dengan urusan kami, dari orang yang bersumpah kepada Rasulullah SAW. Amman halafa lahu, dari orang yang bersumpah di hadapan Rasulullah, wa'tadara ilaihi, dan dia meminta udzur kepada Rasulullah, faqabila minhu, lalu Rasulullah kemudian menerima, ya, udzur mereka, ya. Ini yang dimaksud dalam ayat tersebut. Jadi Ka'ab bin Malik menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Nah, jadi yang dimaksud adalah, bukanlah yang dimaksud adalah tidak ikut sertanya kami, ya, dalam perang Tabuk. Tertinggalnya kami dalam perang Tabuk. Namun yang dimaksud di sini adalah khulifu, yaitu ditangguhkannya penerimaan taubat kami. Naam. Diakhirkannya urusan kami. Naam. Dari orang yang telah bersumpah di hadapan Rasulullah, yang kemudian dia meminta udzur pada Rasulullah dan Rasulullah SAW menerima udzurnya. Naam, muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat yang Bukhari Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yawm al-khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada perang Tabuk di hari Kamis, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk keluar enam pada hari Kamis. Naam, jadi beliau suka dan menyukai enam untuk safar, enam pada hari Kamis. Naam. Walaupun diterangkan oleh para ulama, ini adalah kebanyakan kebiasaan beliau. Naam. Dan terkadang beliau juga keluar pada hari Sabtu, naam, dan juga hari yang lainnya. Namun kebanyakan dari safar Rasulullah SAW, beliau keluar pada hari Kamis. Naam. Wa fi riwayatin wa kana la yaqdumu min safarin illa naharan fi dhuha, fa idza qadima bada'a bil masjid fa shalla fihi rak'atain thumma jalasa fihi. Naam, dan dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW tidaklah datang dari satu safar, naam, kecuali pada waktu duha. Kecuali pada waktu duha. Naam. Faidha qadima, dan jika beliau tiba, ya, dari safarnya, bada bil masjidi, maka beliau kemudian memulai ke masjid, yani menuju masjid. Wa shalla fihi, kemudian salat dua rakaat. Naam, fa shalla fihi rak'atain, kemudian beliau salat dua rakaat di masjid tersebut. Thumma jalasa fihi, lalu beliau duduk di masjid, ya. Naam, sebagaimana yang telah dikisahkan. Dan ini kebiasaan beliau Rasulullah SAW, apabila naam tiba dari safar, beliau kemudian menuju ke masjid mengerjakan sholat dua rakaat. Naam, maka hendaknya seorang muslim membiasakan dirinya sebagaimana nasihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apabila naam pulang dari safar, naam, terlebih dahulu menuju ke masjid mengerjakan sholat dua rakaat, setelah itu barulah dia naam pulang ke rumahnya. Naam, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, naam, ketika sepulang dari perang Tabuk, beliau kemudian sholat naam di masjid, lalu duduk di tengah sahabatnya, kemudian bertanya tentang keadaan sahabatnya dan yang lainnya. Naam. Allah Ta'ala alam sawab. Baik, insyaAllah kita cukupkan. Naam. Kita telah selesai dari hadis yang ke-21, dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Hadis yang 6 ke-22. Walaupun Sebenarnya kita ingin menyebutkan beberapa faedah. Nah, dalam hadis yang panjang ini. Nah, insyaallah semampu kita binillahi taala. Jazakumullahu khairan. Tafaddal, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.